الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والناس في هذه النواقد ثلاثة أقسام. Ini pembahasan yang penting terkait tentang perbedaan ahli sunnati wal jamaah dengan dua kelompok sesat dalam masalah kafir mengkafirkan atau tidak mengkafirkan, yaitu antara kelompok khawarij dan juga kelompok murji'ah. Ahlu sunnati wal jamaah tidak condong ke kelompok yang jelek tersebut, baik ke kiri maupun ke kanan. Ahlu sunnati wal jamaah di tengah-tengah. Jangan sampai lari dari khawarij jadi murji'ah. Jangan sampai lari dari murji'ah jadi khawarij. Jadilah ahlu sunnati wal jamaah. Karena banyak orang yang ingin lari dari khawarij jadi murji'ah. Ada orang yang ingin tidak jadi murji'ah jadi khawarij. Kenapa demikian? Karena tidak ada pijakan ilmu yang benar. Ya, dengan bimbingan ulama besar, ulama kibar. Ya. Kalau ditanya siapa itu kibar, ya ulama kibar ahli sunnati wal jamaah, ya jelas semisal Syekh Shalih Al-Fauzan dan semisalnya. Dan para ulama yang ada di Lajnah Da'imah. Dan buku ini sangat penting. Ini buku ini karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Maka ini penting sekali. Kita mengambil bimbingan dari kibar. Al-barakah ma'akabirikum. Kibar itu semisal Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan semisal mereka. Yang di bawah itu, ya, entah itu kibar atau dikibar-kibarkan. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ini penting ini. Mengambil ilmu dari kibar. Taib barakallahu fikum. Dibaca di sini ya. Ini penting sekali ini. Ah, bawa, baca bawa. Sinian apa? Jangan jauh-jauh, majuan sini, Pak Hadi. Ngapain sih jauh-jauh? Akbar, mau ngapain sih tuan? Sekalian di pojok sono ke lagi yasinan. Ayo. الأول الذين يغلون في التكفير والحكم على الناس بالكفر ويكفرون الناس من غير قضية أو فقه أو معرفة فهذا مبدأ الخوارج الذين خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهود المتأخرة يكفرون المسلمين ويغلون في الكفر فكل من خالفهم كفروه واستحلوا دمه فالخوارج عندهم ثلاثة مبادئ المبدأ الأول تكفير الناس بذنوب الكبائر التي دون شرك المبدأ الثاني الخروج على ولاة أمور المسلمين وشق عصا طاعة عصا وشق عصا وشق عصا عصاعتي المبدأ الثالث استكان دماء المسلمين وهذا سببه أخذ النصوص التي تدل بظاهرها على الكفر أو على الشرك أخذوها على ظاهرها دون أن يجمعوا بينها وبين النصوص الأخرى التي تفسرها وتوضحها. طيب perhatikan والناس. Ini orang-orang kaum muslimin. Dalam masalah pembatal-pembatal keislaman ini ada tiga kelompok. Ada torfan, dua kelompok yang di ujung. Torf itu kan ujung kan? Torfun ujung. Dua kelompok di ujung, ujung kanan, ujung kiri. Dua-duanya sesat. Dan wasatun, ada yang di tengah-tengah. Yang dua di ujung itu dua kelompok sesat menyesatkan khawarij dan murji'ah. Nah, yang di tengah-tengah ahlus sunnah dalam masalah pembatal keislaman. Ingat ya, yang gampang ngafir-ngafirin khawarij. Terus berikutnya yang sudah jelas terjatuh ke dalam nawaqidul Islam, tidak ada hujah lagi, enggak mau dikafirin, murji'ah. Murji'ah. Ahlus sunnati wal jamaah di tengah-tengah. Kemana Pak Repi? Dari mana? Oh, hartap ya Allah. Aki-aki enggak boleh terlambat makan. Entah. Udah minum obat belum? Jangan sampai, Pak. Masya Allah. Ya. Dan perhatikan at-tarful awal. Nah, ujung yang pertama. Mereka ini yang berlebih-lebihan dalam masalah takfir, dalam masalah mengkafirkan, dan dalam memvonis manusia dengan kekufuran. Mereka mengkafirkan manusia tanpa rawiyah, tanpa ada an-nadhar, tafkir, tanpa ada penelitian, tanpa ada pemahaman, dan juga tanpa ma'rifah. Hada mabda'ul khawarij. Inilah asasnya khawarij yang mereka ada, mereka itu khuruju, mereka keluar ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar ya dari barisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi, dan juga pada masa Khulafa' ar-Rasyidin, dan juga pada masa-masa yang belakangan ini. Yukafiruna al-muslimin, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka berlebihan dalam mengkafirkan dalam masalah kekafiran. Fa kullu man khalafahum, maka setiap orang yang menyelisih mereka kafaruhu, maka mereka kafirkan. Wastahallu dimdamahu, dan mereka halalkan darahnya. Maka khawarij ya menurut indahum salah satu mabadi, ya menurut ulama ada tiga asas khawarij. Ya, kalau tidak ada di asas ini, jangan sekali-kali bergampang-gampang nuduh orang lain khawarij. Ya, nanti juga ada pembahasan murji'ah. Kalau enggak ngerti murji'ah, jangan bergampang-gampang menuduh orang lain murji'ah. Nah. Baik, al-mabda'ul awal, asas yang pertama khawarij. Takfirun nas bidunubi al-kabair alati dunasyirki. Mengkafirkan orang lain karena dosa besar selain kesyirikan. Ingat ya, dunasyirki. Dia mengkafirkan. Tapi kalau itu kesyirikan, dikafirkan itu bukan khawarij. Ini ada ya, orang lain datang ke pantai selatan, minta ke Nyi Roro Kidul, istighosah, isti'an. Ya, kemudian dikafirkan oleh si A. Si B bilang, ante khawarij. Nah, si B ini jahil, gak tahu apa itu khawarij. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, ini yang jahil dalam masalah ini, gak orang awam, gak ustaz. Pernah di grup WhatsApp, ustaz ada yang bilang, wah ini khawarij, nah ini jahil, dia gak baca buku-buku akidah. Ya, sibuk dengan kajiannya, lupa buku-buku akidah. Ini jahil. Ya. Asas dari khawarij, ini yang ketiga. Yang pertama, takfirun nas bidudub al-kabair alati dunasyuki. Jelas. Yang kedua, ya, biar tidak gampang menuduh orang lain khawarij. Al-khuruj ala wulatil umur al-muslimin. Keluar dari ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Wasyakqa, dan dia memecahkan asata'ati. Asata'ati, tongkat ketaatan. Nah, keluar dari ketaatan kepada kaum muslimin. Ini apa ini? Nah. Tapi perhatikan. Ini dalam bentuk dua hal. Yaitu pertama berontak. Berontak dia. Ya. Nah, yang kedua, dia memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Pertama dianya, dia ngebom pemimpin kaum muslimin, melawan seperti Khawarij yang menyerang Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, menyerang Muawiyah dan yang lainnya, atau dia ya qaidiyah, duduk-duduk di rumahnya main handphone, tapi isi dari status media sosial dia memprovokasi kaum muslimin. Memprovokasi kaum muslimin untuk melawan pemerintah muslim yang sah. Nah, ini khawarij, qaidiyah. Bahkan dia lebih buruk daripada khawarij yang perang. Bisa dipahami sini ya? Nah, yang mabda asalis, asas khawarij yang ketiga. Wastihlalu al istihlalu dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Tiga ini dia. Tumpahkan darahnya katanya. Siapa yang mau ditumpahin? Kafirun, musyrikun, oh muslimin. Khawarij. Ini ada, udah ada asas khawarij kalau ada yang ngomong kayak begitu. Ya. Siapa dia mau numpahin darah siapa itu? Kafirun, berarti dia udah mengkafirkan dong itu orang-orang. Musyrikun, siapa itu? Kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang hizbiyun. Hizbiyun, ya, mubtadi'un sekalipun kalau belum kafir enggak boleh dikafirkan. Enggak boleh di halal darahnya. Ya, sekalipun dia hizbiyun. Kalau dia tidak terjatuh ke dalam bid'ah yang mengkafirkan, ya dia muslim. Ah enggak tuh. Mau kafirin bunuh darahnya, tumpahin darahnya. Khawarij ente. Paham gak sini? Itu kan asas khawarij. Istiqlalu dima'il muslimin. Jadi ini tiga. Ini tiga ini ilmu dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Antum pegang ini. Ya, jangan dengerin omongan orang lain khawarij itu. Bla bla bla bla bla. Jangan usah dengerin. Itu orang-orang juhal. Orang-orang bodoh. Ini yang tiga ini dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Antum baca sendiri. Ya, belum punya bukunya antum? Beli. Ini ilmu besar. Dicatat luar biasa. Dicatat semua isi buku. Masya Allah. Yang belum punya buku antum dong berarti ya. Agus. Nah, cari ya. Taibar kalau tiku. Hada sababuhu. Ini sebabnya apa khawarij ini? Akhdun nusus allati tadullu bidhariha ala al-kufur. Mereka cuma mengambil nas-nas ayat-ayat hadis-hadis yang menunjukkan secara zahir atas kekafiran orang lain. Au ala syirki atau atas kekisyirikan. Akhaduha ala zahiriha. Dia cuma ngambil zahirnya saja. Duna ayyajma'u bainaha wa bainan nusus al-ukhra, tanpa menggabungkan dengan nas-nas yang lain, allati yufassiruha wa tuwaddihuha, yang menafsirkan dan menjelaskan. Ya. Misal firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Al-Qur'an. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, apa kelanjutannya? Fa jazaohu jahannam. Terus apa lagi? Khalidina fiha abada, begitu. Apa terjemahnya? Siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka Allah balasannya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Khawarij itu. Terjemahan khawarij. Itu terjemahan khawarij. Kesimpulan khawarij. Ya. Kesimpulan ahli sunnah wal jamaah tidak demikian. Bahwasanya membunuh kesyirikan bukan. Membunuh mukmin sekalipun. Kesyirikan bukan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan bisa mengampuni dosa selain syirik setelah kehendak Allah. Berarti membunuh mukmin dengan sengaja itu bukan kesyirikan. Ibnu Abbas ditanya sama seseorang, "Wahai Ibnu Abbas, saya pernah suka sama perempuan. Ya. Saya mengkhitbah dia. Ya. Wa abad, tapi saya ditolak, dia enggak mau." Wah, patah hati. Wa khotabaha khairi, tapi ada orang lain yang mengkhitbah dia. Dan diterima, nikah dia. Saya pun cemburu. Faqatal tuhu. Saya membunuhnya. Pembunuhan berencana. Ya. Kemudian kata pemuda tadi, hal wajadta ya li taubatan. Apakah kau mendapati taubat untukku? Kata Ibnu Abbas, apa? Ibumu masih hidup? Fattakullaha mustata'ta. Bertakwalah kepada Allah semampu kau. Mendekatkanlah engkau kepada Allah. Karena saya enggak tahu ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah selain berbakti kepada orang tua. Jadi kata Ibnu Abbas apa? Udah kamu bertakwa. Ibnu Abbas enggak bilang apa? Kamu kafir, murtad, ya, kekal di neraka selama-lamanya. Memang betul ada riwayat dari Ibnu Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, beliau menyatakan para ulama dahulu kalau ditanya apa dosa pembunuh mukmin dengan sengaja, di neraka selama-lamanya. Tapi kalau datang orang yang hendak bertaubat, ya, menyatakan saya pembunuh mukmin dengan sengaja, para ulama mengatakan kepada orang tadi, tub ilallah, bertobatlah engkau kepada Allah. Jadi itu cuma mimbabil wa'id, ancaman aja. Realisasinya tidak dikafirkan. Karena makna khalidina abada, makna al-khudh tidak selalu bermakna kekal. Ya, dia maknanya apa kata para ulama? Al-mukthu at-tawil, dijelaskan oleh Ibnu Malik dan ahli bahasa yang lainnya. Orang Arab dahulu bersyair, ya, ketika sipir penjara bersyair kepada narapidana, ya, la ukhalidannakum fi sijni. Saya akan mengkhalidakum, saya akan mengekalkan kamu di penjara. Gitu maknanya. Apakah penjara kekal dan orang tadi kekal? Penjara akan sirna, orang tersebut akan mati. Maknanya apa? Maknanya saya akan mendapatkan kamu di penjara dalam waktu yang lama. Ini ahli sunnah wal jamaah. Beda sama khawarij. Nah, khawarij mengambil nas-nas seperti ini aja. Ya, tanpa menggabungkan dengan nas-nas yang lain yang menjelaskan, mentafsirkan. Mereka hanya mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, taib ini. Bisa dipahami sini? Baik, kemudian ini udah dibaca belum? Fa innal kufra. Hah? Belum. Fadol, siapa? Mas Manto. Fa innal kufra yanqasimu ila qismaini. Terus? Kufrun akbaru. Kufrun akbaru. Akbaru, enggak boleh tanwin. Goyru munsor ya. Wasfiyah ma'a wazan fi'il. Terus wa kufrun asgaru. Wa syirku yanqasimu ala qismaini. Syirkul syirkun syirkun akbaru wa syirkun asgaru. Syirkul akbaru wal kufru wal kufru akbaru yukhrijani. Ya, yukhrijani. Yukhrijani minad dini. Wayan qadar. Wayan qudani. Wayan qudani al-islama. Wa syirkul asgaru wal kufrul asgaru la yukhrijani. Yukhrijani. La yukhrijani minad dini. Lakinnahuma yang kusona. Yan kusani islami al-islama wal imana. Baik, perhatikan ya, maka kekufuran pun terbagi menjadi dua. Ada namanya kufur akbar, ada namanya syirik, ada namanya kufur asghar. Ada namanya syirik, syirik pun terbagi menjadi dua. Ya, ada namanya syirik akbar, ada namanya syirik asghar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Wasithiyah nambahin lagi. Fasik pun ada dua, fasik milli yang masih berada dalam Islam dan fasik akbar yang keluar dari Islam. Ya. Nah, apa itu kemudian kata beliau? Syirik akbar, kufur akbar, keduanya mengeluarkan dari agama. Dan keduanya membatalkan Islam. Ini jelas, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Kemudian apa lagi? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini jelas. Ya. Wasyirkul asghar wal kufur asghar, syirik kecil. Ya, kafir kecil, tapi jangan dipahami kecil bahasa kita. Oh, kan kecil, sikit. Tidak. Syirik asghar, kufur asghar itu lebih besar pada bid'ah. Ya. Jangan salah paham. Makanya kata Nabi SAW, syirik asghar, syirik khafi, dinamakan oleh Nabi dalam sebuah riwayat syirik khafi, itu lebih Nabi takutkan daripada fitnah ad-dajjal yang menimpa umat ini. Ini ngeri berarti. Tingkatannya di bawah syirik akbar. Perbedaannya apa syirik akbar dengan syirik asghar? Syirik akbar mengeluarkan Islam, syirik asghar tidak. Syirik akbar mengekalkan pelakunya di neraka, syirik asghar tidak. Syirik akbar terhapus semua amalan pelakunya, syirik asghar tidak. Yang terhapus hanya amalan yang ketika dia melakukan sebuah amal dengan sebab itu dia syirik asghar. Seorang sholat ria, ingin dilihat, ingin didengar, hari itu dia ria. Kemarin-marin ikhlas, yang lain ikhlas diterima, yang ria aja, yang sum'ah aja yang gak diterima. Ngerti gak sini? Paham sini? Nah, bahkan kata Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau I'anatul Mustafid, seorang sholat 4 rakaat, 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya. 2 rakaat ikhlas, pas rakaat ketiga datang gacauan dia. Nah, waduh, udah mulai dah. Nah, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan pendapat yang sahih, 2 rakaat yang ikhlas diterima, 2 rakaat tidak diterima. Dan dia dosa di situ. Dan dia akan diazab dengan doa, dengan sebab itu. Bisa dipahami enggak sini? Saya mau tanya sekarang, ya, yang namanya syirik asghar itu pasti diadab atau tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Duna dzalik. Gimana? Loh, definisi dari mana itu? Hah? Begitu. Nah. Kemana? PR besok. Yang mana? Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. An yushraka bih. Betul. Nah, tapi pendapat yang rajih ya, yang tidak diampuni, ya tidak diampuni itu syirik akbar, syirik asghar. Cuman bedanya tadi, yang syirik asghar yang tidak diampuni, yang syirik asghar itu amalan dia yang lain, ya dosa dia yang lain bisa diampuni. Ya. Ini di, ada di Hasyim, ada apa namanya, Hamisnya Fathul Majid. Kemudian kalau yang namanya syirik akbar, dia tidak diampuni semuanya. Kalau syirik asghar, hanya yang itu aja dia berbuat syirik asghar. Maksiat dia tahta masyiatillah. Dosa kecil dia bisa dihapuskan dengan dia melakukan amalan-amalan ya, ya yang dapat menggugurkan dosa kecil dia. Dosa besar dia bahkan bisa diampuni di dunia kalau dia tobat. Walaupun tidak ada jaminan diampuni. Baik, lanjut lagi. Lanjut, enggak, ini udah dibahas semua belum? Belum ya? Udah diterjemahin semua belum? Nah. Kemudian syirik akbar ya, dan kufur akbar, keduanya mengeluarkan dari agama Islam dan membatalkan Islam. Syirik asghar, kufur asghar tidak mengeluarkan dari Islam, namun keduanya mengurangi keislaman seseorang dan imannya. Ya. Baik, berikutnya tafadhol. Fahum ay al-khawarij. Ya, coba apa? Pauzi baca pauzi. Fahum ayul khawarij. Ay al khawarij. Fahum ay al khawarij. Fahum ay al khawarij la yafrukuna. La yufarrikuna. La yufarrikuna baina hada wa dhaka. Wa laisa indahum kufrun asgharu wala syirkun asgharu. Wa innamal kufru wa syirku indahum syai'un wahidun wa huwal khuruju minad dini wa akhadhu bi dawahiri nususi wa tarakun nususi wa tarakun nususal ukhra allati tufassilu hadhihi al umura fasiru hadhihi al-umura wa taqsimuha wa tuqassimuha ila qismaini li'adami fiqhihim wa adami ma'rifatihim bid-dini wa adami tamakkunihim min al-ilmi fasaru yukaffiruna an-nasi nasa maqul yukaffiruna an-nasa wa yubalighuna fi at-takfiri min ghairi fiqhi wala riwayatin. Hah? Kalau riwayah ada alifnya, riwayah terus buat apaan tanpa ada riwayah? Memangnya kalau ngafirin mesti pakai sanad min ghairi rawiyah in wala ruwiyatin. Ruwiyatin. Terus tabaqa yutabbiqu tibunan nususa ala ghairi mahalliha bi annahum laisa indahum fiqhun fahum mujarradu khabar yaqra'una al-lafdha wa la yafhamuna al-ma'na thumma yutabbiqunahu 'alan nasi. Ah, perhatikan fahum ya, mereka yaitu Khawarij ya, mereka tidak dapat membedakan hal ini dan hal itu ya, antara global dan perincian. Kenapa? Karena mereka mereka tidak ada di sisi mereka itu syirik akbar, kufur akbar tuh enggak ada tuh kata mereka. Ya. Menurut Khawarij tuh enggak ada. Syirik asghar, kufur akbar, kufur asghar enggak ada. Semuanya kalau kufur syirik ya udah. Bisa dipahami sini. Maka mereka memahami hadis man halafa li ghairillah faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kafir. Padahal kata para ulama perinciannya, orang yang bersumpah atas nama selain Allah hukumnya syirik apa? Syirik asghar. Ya, kecuali jika dia mengagungkan ya yang makhluk yang dijadikan objek sumpah tadi seperti dia mengagungkan Allah, baru itu syirik akbar. Baik. Innamal kufur wa syirku indahum syai'un wahid. Kekufuran, kesyirikan kata mereka itu cuma satu aja, yaitu syirik akbar, kufur akbar. Maka wa huwal khuruju minaddin, yaitu yang keluar dari agama. Maka mereka mengambil ya nas-nas yang zahirnya saja, yang nampaknya saja. Kemudian mereka meninggalkan nas-nas, ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang lain yang merinci perkara tersebut. Ya, dan membaginya kepada dua bagian. Kenapa demikian? Karena tidak adanya pemahaman mereka, fikihnya mereka enggak punya fikih, dan juga tidak adanya makrifat mereka, tidak adanya pengetahuan mereka terhadap agama ini. Juga ketidakmampuan mereka dalam menelaah agama ini. Maka jadilah mereka mengkafir-kafirkan orang lain. Dan mereka berlebih-lebihan dalam mengkafirkan tanpa ada fikih, tanpa ilmu, tanpa rawiyah. Rawiyah itu tanpa nazar, tanpa ada penelitian yang kuat. Wa yutabbiquna nususa, dan mereka menerapkan nas-nas ala ghairi mahalliha, pada selain tempatnya. Kenapa? Karena mereka enggak punya ilmu terkait hal tersebut. Mereka cuma membaca tok saja ya, lafaz ayat Al-Qur'an maupun hadis. Mereka tidak memahami maknanya, kemudian mereka menerapkannya kepada manusia. Ah, berarti ah kalau begitu kafir. Lihat. Terus kemudian ya. Dibaca lagi di sini. Ya. Siapa? Si Pak Yanto. Pencengin dikit suaranya. Bihujjati anna haulai adun falakum warahmatul anna min syababina wa min juharina wa min mata'alimina. Maka fahaulai hum al-khawarij, mereka itu khawarij, mereka memiliki pewaris saat ini, malas sangat disayangkan ya. Dari orang-orang yang mengkafir-kafirkan manusia, mereka berlebihan dalam mengkafirkan, mereka menghalalkan darah ya, kaum muslimin dengan argumentasi bahwasanya mereka itu kufar, orang-orang kafir. Maka mereka memiliki pewaris saat ini dari pemuda-pemuda kita, dari orang-orang bodoh kita, dan dari orang-orang yang sok pinter di kalangan kita. Nah, at-tarqul asani sekalian, ujung kelompok yang kedua, Murji'ah. Apa yang belum baca di sini dari tadi? Pak Ibrahim mau baca enggak? Hah? Nanti. Baik. Ah. Baca berikutnya. Siapa? Hah? Ah, coba Mukhlis lagi, Mukhlis. Walam yudkhilu fihi al-amala wa ba'dhum yaqulu la yadkhulu fihi al-qawm innama wal imanu bil qalbi wa amal amalu fala fala yadkhulu falau amala amila falau amila ma amila fa innahu la yadkhulu wa yaquluna la yadurru ma'al imani ma'siyatun ma'siyatun wala yanfa'u ma'al kufri ta'atun hadha hadha mabda'uhum. Ah, cukup, perhatikan. Ah, ujung kelompok yang kedua Murji'ah, yang mereka mengatakan iman itu ialah qalb, yang penting hatinya. Ya, Mbak, kenapa nggak pakai jilbab Mbak? Buat apa? Yang penting hatinya, katanya. Ini Murji'ah, nggak sadar jadi Murji'ah. Ya, udah nggak usah deh, nggak apa-apa dia. Ya. Dia apa namanya, bukan urusan kita deh, yang penting hatinya. Saya tampilan saya memang saya gak beramal, saya gak sholat, saya gitu. Yang penting hati saya bersih. Gak beramal kok hatinya bersih, ya kotor. Mana ada hati bersih? Hah? Hati yang bersih itu yang mana? Yang tentram, yang berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir pada Allah, hati menjadi tentram. Baru itu qalbun salim, qalbunya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan. Ya. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Siapa itu qalbun salim? Yang qalbunya selamat. Selamat dari apa? Salamatu minasyirk wa minal bid'ah wa minal ma'asi. Nah itu. Ya, enggak mau taat ya maksiat. Gimana mau bilang qalbunya selamat, bersih? Ya, kotor qalbunya. Busuk kalbunya. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, kelompok yang kedua Murji'ah. Walam yudkhilu fihi al-amal. Mereka enggak memasukkan amal ke dalam iman. Ya. Sebagian mereka mengatakan, la yadkhulu fihi al-qaulu. Ucapan enggak masuk dalam cakupan iman. Jadi antum ada orang mau ngomong sembarang aja, enggak kafir-kafir. Kenapa? Bukan bagian dari iman. Enggak berpengaruh. Dia mau ngomong apa kek, enggak mengurangi, enggak memberikan mudarat pada iman dia. Murji'ah. Mereka ya, kemudian mana lagi tadi? Innama huwa al-imanu bil qalb. Iman itu cuma di hati aja. Adapun amal la yadkhul, enggak masuk ke iman. Walau amila ma amila fa innahu la yadkhul. Seandainya dia melakukan apa yang dia lakukan, dia enggak kafir. Dia mau ya istighosah kepada Nyi Roro Kidul kek, dia mau sedekah laut niat takorob kepada Nyi Roro Kidul kek, dia mau ngasih kopi telur kepada jin-jin kek, dia mau kasih menyan ya buat Mbah Wong Rekso ya, dia mau pesugihan kemudian sebelih ya hewan sebagai syarat ya. Oh enggak kafir, yang penting dia syahadat. Ini Murji'ah. Murji'ah. Ya. Oh, jangan kafirkan dia. Dia masih beriman. Beriman apa? Dia ucap syahadat. Syahadat. Ya, terus kenapa ucap syahadat? Dia ngakuin pembatal keislaman. Khalas. Ya. Murji'ah saat ini ya pandai bersilat lidah, namun para ulama membungkam mereka. Nah, ini salah satunya buku ini, buku dari ulama kita. Panutan kita. Ya, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Jangan baca buku Murji'ah. Baca buku ulama. Kalau buku Murji'ah ya jadi Murji'ah antum, na'udzubillah. Baca buku ulama Ahlussunnah, nah insyaallah kita mengikuti mereka. Tapi mana lagi tadi? Mereka mengatakan la yadurru mal imani maksiatun. Maksiat enggak memberikan mudarat, enggak memberikan mudarat pada iman katanya. Tenang aja, enggak bakal kafir. Nah. Wala kemudian walayan fa umal kufri taatun, ketaatan pun enggak memberikan manfaat ya. Ya, apa namanya, enggak memberikan manfaat pada kekufuran. Hadza mabda'uhum, inilah ya asas mereka. Sampai sini ya? Iya. Nah. Baca lagi sini. Coba Brandy. Wala rahimahullah wa abadu bi nusus wa'dallati wa'di. Wa'ada allati biha wa'dullahi. Siap enggak apa-apa. Janji Allah luas. Inna Allah la yukhliful mi'ad katanya. Ya, Allah enggak mengingkari janji. Ya. Yang dalam janji-janji tersebut, ayat-ayat janji tersebut terdapat janji Allah dengan ampunan dan rahmat. Maka mereka tidak mengkompromikan antara ayat-ayat janji dengan nususul wa'id, ayat-ayat ancaman. Ya, yang di dalamnya terdapat tahdir, peringatan dari kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat. Mereka hanya mengambil ayat-ayat janji aja murjiah ini dan bersandar kepada roja, kepada harapan saja. Maka mereka, sementara mereka khawarij, hanya mengambil ayat-ayat ancaman. Mereka meninggalkan nas-nas, ayat-ayat Quran ya, yang menceritakan berita tentang janji, rahmat dan harapan. Mereka hanya mengambil dari sisi takut ya khawarij, dan sangat takut. Dan mereka ghallabu janibat takfir. Ya, mereka ini berlebihan di sini dari sisi takfir kepada manusia di Khawarij. Dan mereka menghalalkan darah manusia, kemudian harta mereka dengan madhab yang jelek ini. Ingat ya, Khawarij ngambil ayat ancaman, Murji'ah ngambil ayat janji. Ahlus Sunnah menggabungkan ayat ancaman dan ayat janji. Ya. At-Tarku Asalis, kelompok yang ketiga, Ahlus Sunnah. Nah ini baru Ahlus Sunnah. Mana? Hah? Mau kerja? Oh masih kerja. Baik, dibaca berikutnya. Sini. Ah, Pak Ahlum. Betul Pak Ahlum. At-Tarku Asalis, Ahlus Sunnah tiwal Jamaah. Pelan-pelan. Parlum sering baca cepat-cepat. Ahlus sunnati wal jamaati wahum wasatun wasato wasatun wasatun bainal madhhabai madhhabul murji'ah madhhabi madhhabi al murji'ati wa madhhabi al khawariji wa yajma'una bainal nususi wa yaquluna Inna tuqra wa syinta fil Qur'ani wa sunnati yan qasimani ila qismaini kufrun akbaru wa kufrun asgaru wa syirkun akbaru akbaru wa syirkun asgaru wa dhunubu allati duna syirka aduna syirki la yukaffaru sahibuha naibul fa'il la yukaffaru sahibuha. Baik, perhatikan kelompok yang ketiga, mereka adalah ahli sunnah, maka mereka pertengahan di antara dua madhab tadi, madhab Murji'ah dan madhab Khawarij. Mereka menggabungkan antara nas-nas. Mereka mengatakan sesungguhnya kekufuran, kesyirikan yang ada di Al-Quran dan Sunnah, ya, keduanya terbagi menjadi dua bagian, kufur akbar dan kufur asghar, syirik akbar dan syirik asghar. Dosa-dosa selain kesyirikan itu tidak dapat dikafirkan pelakunya. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar selain syirik. Namun Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan pelaku dosa besar selain syirik kurang imannya, sekedar maksiat dia. Tapi tidak dikafirkan, tapi menyatakan imannya kurang. Jangan kayak Murji'ah, enggak dikafirkan, dia imannya pun enggak kurang, enggak apa-apa. La yadurru ma'al imani maksiat, kan begitu kata mereka. Maksiat enggak memberikan mudarat pada iman. Namun Ahlussunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, tapi menyatakan pelaku dosa besar kurang imannya. Ya, bisa dipahami gak sini? Kalau dosa besar tersebut terkait dengan hudud, ditegakkan had. Dia mencuri lebih dari rubu' dinar, seperempat dinar, potong pergelangan tangannya. Dia zina, rajam. Kalau belum nikah, cambuk 100 kali. Dia bersumpah palsu, cambuk 80 kali. Minum khamar, ya, cambuk. Dalam madzhab Syafi'i, sebuah riwayat menyatakan sama dihukumi 80 kali. Ya. Bisa dipahami gak sini? Dia membunuh, dibunuh lagi, kisos. Taibar kalau pikir. Bisa dipahami ya? Fasyirkul akbar. Nah, Saumul. Kalau jagoan memang belakangan itu, anu. Jagoan. Fasyirkul akbar, al-kufur akbar, yuk minal millati wasirku asgaru wal kufru asgaru la yukhrijani minal millati khilafan lil khawariji walakinna huna yang kusani al imana khilafan lil murji'ati fahum fi tarfai naqidin mudah penilai naqidin wa ahlu sunnati wal jama'ati wallahu walillahi hamdu jamu baina nususil waqidi wa nususil waqdi wa jamu baina al khawfi wa rijali rajai falam yakhudu Ar-Raja'a faqad Kama akhadathu Al-Murji'atu Walam yakudu Al-Khawfa faqad Kama akhadathu Al-Khawariju. Nah, dari mana tadi mau bacanya? Asyirkul akbar. Maka syirik akbar, kufur akbar, keduanya mengeluarkan dari Islam. Maka syirik asghar, kufur asghar, tidak mengeluarkan dari Islam. Ini madzhab Ahlussunnah. Berbeda dengan Khawarij. Ya. Dan apalagi tadi? Murji'ah. Namun keduanya itu mengurangi iman, yaitu syirik asghar dan kufur asghar mengurangi iman. Ini berbeda dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah enggak apa-apa, mau ke kuburan enggak bakal kafir. Ya. Fahum fitar fai naqidin. Maka keduanya itu berada di dua ujung yang naqid, yang saling bertabrakan. Ya, maka al-sunnah wal jamaah walillahil ham, mereka adalah pertengahan. Mereka menggabungkan antara nas-nas ancaman dengan nas-nas janji Allah. Mereka menggabungkan antara takut dan harap. Ya, mereka tidak mengambil rojak saja, harapan saja, sebagaimana diambil oleh Murji'ah. Dan mereka tidak mengambil khauf, takut saja, sebagaimana Khawarij telah mengambilnya. Nah, baik, ya. Coba baca dikit, Andika. Bismillah. Faman abadallaha bil khawfi faqad bawa khawriji. Faman abadallaha bil rajai faqad bawa burji. Terus, faman abadah. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْحُبِّ فَقَدْ فَهُوَ صُوفِي وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْخُوفِ وَالرَّجَاءِ وَالْحُبِّ وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ فَهُوَ مُوَاحِدٌ فَهُوَ مُوَاحِدٌ سُنِّي سِنِّي gigi dong سُنِّي. Udah cukup. Sunni sini. Cuma lain lagi urutannya. Ya, sajian baca Sunni wajib. Dari mana tadi bacanya? Hah? Nah, barang siapa yang beribadah pada Allah dengan ketakutan saja, maka dia khawarij. Barang siapa yang beribadah pada Allah dengan harapan saja, maka dia murji'ah. Barang siapa yang beribadah pada Allah dengan cinta saja, maka dia sufi. Barang siapa yang beribadah pada Allah dengan ketakutan, dengan harapan, dengan cinta, dengan penuh harap, dengan penuh kecemasan, maka dia adalah orang yang bertauhid sunni, ahlu sunnah. Nah, ya, terus berikutnya, Pak Hadi. Pak Hadi. Pak Hadi. Kenapa antum jadi yang ger? Ada Pak Hadi. Pak Hadi. Pak Hadi. Hah? Pak Hadi. Iya maksudnya. Iya, Pak Hadi. Pak Hadi. Itu Pak Hadi. Ayo lanjut. Ahamiyatun. Ahamiyatun kubra. Hatta yakuna al-insanu ala basiratin. Wala yakunu ma'al khawariji, wala yakunu ma'al murji'ati. Innama yakunu ma'a ahli sunnati wal jama'ati alladhina jama'u baina nususi. Amalan biqawlihi ta'ala, walladhi anzal 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihatun. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب perhatikan. Maka mengetahui pembatal Islam ini sangat ya, penting sekali. Laha ahamiyatun kubra. Dia memiliki hal yang sangat penting, yang besar, sehingga seseorang dia berada di atas basirah, di atas ilmu, dan dia tidak akan berada di barisan khawarij, tidak pula berada di barisan murji'ah. Dia akan berada di barisan ahli sunnati wal jamaah yang telah mengkompromikan antara nas-nas, nas ancaman dengan nas janji. Ya. Ini sebagai aplikasi dari firman Allah Ta'ala, Wallahu alladhi anzala alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab. Minhu ayatul muhkamat, hunna umul kitab, wa ukhra mutasyabihat. Di kitab itulah, dari situlah ada ayat-ayat yang muhkamat. Maka dari ayat-ayat itu ada yang induk kitab, yang lainnya lagi ada yang mutasyabihat. Fa'amman ladina yukum fi kulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, fa'tabi'una ma tasyabaha minhu, mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Kenapa? Ibtigo al-fitnah wa ibtigo al-ta'wili. Dalam rangka mencari fitnah, dalam rangka mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kata para ulama, boleh juga ya, itu waqafnya di ya, warasikhuna fil ilmi. Nah, di situ. Boleh juga waqafnya di illallahu warasikhuna fil ilmi. Jadi tidak ada yang mengetahui takwilnya, ini ada dua penafsiran. Kalau berhenti waqafnya illallah, tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah, maka kaifiat. Kaifiat, hakikat dari sifat-sifat Allah misalnya. Kaifiatnya. Tapi kalau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi, nah, maka itu adalah makna. Nah, itu adalah makna. Jadi ada dua macam waqaf di ayat ini menurut ahlu sunnati wal jamaah. Ya, kalau menurut mufawidah cuma satu waqaf di ya illallahu saja, ahli bid'ah mufawidah. Ya, mereka menyatakan amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman, kami mengimani semua yang datang dari Rabb kami, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengambil pelajaran dari ini kecuali orang-orang yang memiliki lub pemikiran. Terus dibaca Saiful. Alladzina fi qulubihim zaghun. Udah baca belum Saiful? Udah. Oh, udah. Ah, gantian. Ya, siapa? Si Antum, Agus. Coba Agus baca. Sabtu besok udah mulai punya bukunya. Antum doang yang belum. Oh. Cari bukunya. Berapa harganya tadi? 115. Ya. Minhum al-qawarij wal-murji'ah. Alladzina fi qulubihim. Biar jelas siapa itu yang qawarij murji'ah. Alladzina fi qulubihim zaygun. Minhum al-qawarij wal-murji'ah. Al-qawarij akhudhu bil mutasyabihah. Bil mutasyabihi. Wal-murji'ah akhudhu bil mutasyabihi. Walam yaruddu al-mutasyabihah ilal mahkami. Muhkami. Ilal muhkami. Di anal Qur'ana yufasiru di ba'd. Yufasiru ba'duha. Ba'duhu. Yufasiru ba'duhu ba'dun. Wa yubayyinu ba'duhu ba'dun. Wa amma ahlu sunnati ar-rasikhuna fil ilmi fa'akhadhu bil amrayni raddu al-mutasyabiha ila al-muhkami wa fassaru al-mutasyabiha bil muhkami fahtadu ila al-haq. Jangan ditasdid, fahtadu biasa aja. Fahtadu ila al-haqi wa rasikhuna bil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi min 'indi rabbina. Ah, cukup. Nah. Alladzina fi qulubihim zayg. Ah, itu orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka adalah khawarij dan murji'ah. Khawarij mereka hanya mengambil ayat-ayat yang mutasyabih, murji'ah juga demikian. Mereka tidak mengembalikan yang mutasyabih tadi kepada yang muhkam. Karena Al-Qur'an itu sebagiannya mentafsirkan sebagian yang lain, menjelaskan sebagian yang lain. Adapun ahlus sunnati wal jamaah yaitu ar-rasikhuna fil ilmi, maka mereka mengambil dua hal tadi. Mengembalikan yang mutasyabih kepada muhkam. Mentafsirkan yang mutasyabih dengan yang muhkam. Maka mereka pun mendapatkan petunjuk menuju al-haq. Ya. Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ini sudah dibaca? Hah? Belum. Nah. Siapa? Ridho baca Ridho. هذا بهذا tariqatu ar-rasikhina fil 'ilmi. Wa amma ahlud-dhalali fa hum yaquluna bi tarafi wa huwa mutashabih. Bi tarfin. Bi tarafi wa huwa mutashabih. Mutashabih. Wa huwa mutashabih. Ah, perhatikan. Mengenai orang-orang yang dalam ilmunya yang mereka mengatakan kami beriman dengannya setiap yang datang dari Rabb kami. Maka muhkam dan mutasyabih. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih. Maka kalam Allah tidak ada yang bertentangan. Demikian pula dengan sabda Rasulullah SAW tidak ada yang bertentangan. La yatanahadu. Maka mereka menggabungkan antara ini dan itu, antara muhkam dan mutasyabih. Mereka mentafsirkan ini dengan yang itu. Mereka mengtakyid, memberikan syarat, mengikat yang ini dengan yang itu. Inilah metode orang-orang yang dalam ilmunya, ahli sunnah. Adapun orang-orang yang sesat, mereka mengatakan hanya dengan ujungnya saja, yaitu mutasyabih. Ya, baik. Berikutnya. Ya, dibaca. Panji. Al-mutasyabih min ayatil wa'idi أخذ به الخوارج والمتشابه من آيات الوعد أخذ به المرجئة وضلوا عن سواء السبيل فالخوف على المسلمين من ناحيتين الناحية الأولى الجهل بهذه الأمور وعدم تعلمها وعدم التمييز بين الحق والباطل والناحية الثانية القول على الله بغير علم فإن كثيرا من المتعالمين اليوم تجرؤوا على مسألة مسائل على مسائل كبار عظيمة من مسائل العقيدة وصاروا يتكلمون فيها ويحكمون على الناس ويفتون ويحكمون على الناس بجهل وضلال والعياذ بالله. Ah, perhatikan. Maka mutasyabih itu adalah dari ayat-ayat ancaman. Ini yang diambil oleh Khawarij. Mutasyabih dari ayat-ayat wa'ad, janji itu diambil oleh orang-orang Murji'ah. Maka mereka tersesat dari jalan yang lurus. Maka khauf, ketakutan kaum muslimin dari dua kelompok ini. Ini pembahasan berikutnya. Kekhawatiran kaum muslimin dari dua kelompok ini. Kelompok yang pertama yaitu al-jahlu bihadzal umur. Ya. Mereka bodoh terhadap perkara ini dan tidak ada dan mereka tidak mau mempelajarinya. Tidak mampu membedakan antara yang hak dan batil. Nah, kelompok yang kedua, ya, sisi yang kedua yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka mayoritas dari kalangan muta'alimin, orang-orang yang sok tampil ilmu, hari ini mereka tajarra'u, mereka begitu berani. Ya, pada berbagai permasalahan besar, yang sangat besar. Ya, dari permasalahan akidah ini. Ya, maka jadilah mereka berbicara tentang masalah ini tanpa ilmu. Mereka memberi fatwa, memvonis, menghukumi manusia dengan kebodohan dan kesesatan. Wal-iyadubillah. Nah. Ya. Terus berikutnya, Mizat. Al-wajibu ala muslimi ay yasluka tariqa ahli taqi. Ahli at-tariqa ahli. At-tariqa ahli taqi, walakinna hadza la yumkinu illa bi ta'allumi wa taqwimi fi dinillahi. Fala yakfi ifdu nususi. Lianna ba'duhum yufadu sahih al-Bukhari wa muslimin wa sunana sunan maktuf ke ya sahih la yafqahu ma'naha wa la yadri ma tafsiruha bal yufassiruha min indihi aw yatalaqqa tafsiruha min ahli dhalali min al-khawariji aw bil murji'ati wa hadha wal fatru qataru bi fathit ta qataru alaysa al-ilmu bil hifdi faqat wa innama al-ilmu bil hifdi ma'al fiqhi wa ma'rifatil ma'ani wal hifdu la yaksulu illa bi ta'allumi wa talaqqi al-ilmi wa talaqqi al-ilma anil ulama'i wa mudarisatuhu wah itu masdar darasa yudarisu mudarasa berarti mudarasatihi ma'tuf ke talaqqi berarti marfu mudarasatuhu mudarasatuhu ma'ruf hadza wal ilmu sahihu wal fiqhu sahihu wa yajibu alaina an nahtama bi hadzal amri imaman baliwan animan li alla naqa'a fi ma waqa'at fi hadhihi tawaifud dawlati tadawlatu tawaifud dawlatu allati asbara syaghilu fa'il dari syaghil terus al-ana at-tanahuru wa at-tabdi'a wa at-tafsiqu min ghairi basiratin wa min ghairi ilmin wala fikrin wala hawlin wala haula wala illa billah. Maka yang wajib bagi setiap muslim dia mesti menempuh metode arul haq. Namun ini tidaklah mungkin kecuali dengan mempelajari, memahami agama Allah. Tidak cukup menghafal nas saja. Karena sebagian orang, sebagian mereka menghafal Sahih Bukhari, Muslim dan Sunan, namun dia tidak memahami maknanya. Dia tidak tahu apa tafsirnya. Bahkan dia mentafsirkan dari diri dia sendiri, atau dia talaki tafsir ayat-ayat tersebut dari ahli dalal, dari kalangan Khawarij dan Murji'ah. Maka ini adalah sangat berbahaya. Ilmu itu bukanlah dihafal saja, namun ilmu itu adalah dengan dihafal disertai dengan pemahaman dan mengetahui maknanya. Wal hifdz, sedangkan menghafal itu tidaklah dapat terrealisasi kecuali dengan belajar dan talaki ilmu dari para ulama dan mempelajarinya bersama para ulama. Ini adalah ilmu yang benar, pemahaman yang benar. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan permasalahan ini dengan perhatian yang besar, supaya kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang kelompok-kelompok tersebut terjatuh, kelompok sesat tersebut terjatuh ke dalamnya. Sehingga jadilah kesibukan orang yang sibuk saat ini adalah permusuhan, tarasuk, ya, kemudian saling melempar, maksudnya saling menuduh, tarasuk bil kalam, saling menuduh, tadlil saling membid'ahkan, tadlil saling menyesatkan, tabdi saling membid'ahkan, tafsik saling memfasikkan, dan yang lainnya tanpa ilmu dan tanpa fikih, la haula wala quwata illa billah. Pak Revi. Fahada janibun adhimun. Wa anna tanabbaha wa alla naqtasir alal mutala'ati bil kutubi wan khususi biduri fikri ha fikhin lima aniha watabasuri terus al ulama. Ulama apa AIU? Al ulama. Wal khawariju ma dulu illa bihadir tariqati wa hiyal hibdu. Hibdu? Wa hiyal hibdu biduni. Fahmin. Fihim. Fahim. Fih, fa, ah. Fahmin. Baik, maka ini ada hasbuk cukup. Ini adalah sisi yang besar yang wajib kita perhatikan, yang wajib bagi kita untuk kita perhatikan, dan juga wajib kita berhati-hati di dalamnya agar kita tidak membatasi pada mutolaah di kitab-kitab aja, atau menjaga matan atau menghafal matan dan nas-nas saja tanpa ada pemahaman terhadap maknanya, ya, atau tanpa ada tabasur, ya, penelitian hukum-hukumnya dan perinciannya di hadapan ulama. Sedangkan khawarij mereka telah tersesat dengan jalan ini, ya, yaitu menghafal tanpa pemahaman. Cukup ya. Sudah jam 2 kurang, subhanallah wa bihamdih, syukurlah.